Silakan Ibu Atuh. Ibu Atuh. Santi. Yang punya Sri Kandi dulu. Aha. Aa. Yang punya Gramile. Ayo. Ayo semuanya ikut boleh. Assalamualaikum. Biasanya janda bodong ikut gabung juga boleh nih yang dari Kalimantan ya. Ayo. Sip. Ayo yang punya Sri Kandi gimana ini? Gerakannya gimana gerakannya? Saya yang diajarin dong gerakannya. Kok jadi ngeliatin? Susi. Iya. Oke. Ini mumpung-mumpungnya bagus, mumpung semuanya kumpul ya. Iya. Kali ini Pak Yoak.